Terus bagaimanakah caranya diriku agar aku dapat meyakinkanmu kalau diriku mencintaimu? Hanya engkau yang aku cinta. Harus bagaimanakah caranya diriku agar aku dapat meyakinkanmu kalau diriku mencintaimu? Hanya engkau yang aku cinta. Kau hianati cintaku, duhai kasihku, kau campakkan diriku, oh kasih. Setelah kau dapatkan cintaku, setelah kau dapatkan diriku, harus bagaimanakah caranya diriku? Sangka begini jadinya, ada apakah di antara kita? Tak kusangka begini jadinya, ada apakah di antara kita? Ataukah di bagaimanakah caranya diriku agar aku dapat meyakinkanmu kalau diriku mencintaimu? Hanya engkau yang aku cinta. Kau hianati cintaku, duhai kasihku, kau campakkan diriku. Bagaimanakah